Kita akan melantunkan lagu Yahlal Wathan, Jack Bunter, ya, semangat. Yahlal Wathan, Yahlal Wathan, Yahlal Wathan, Kau Wathan, dengan Iman, Wathan Jago, I'm sorry.